Ismail bin Atha Mu'tazilah tergolong salafus salih? Tidak. Wasil bin Atha bukan termasuk salafus salih. Wasil bin Atha ini dulunya adalah murid besarnya Al-Hasan Al-Basri, termasuk murid-murid senior dan termasuk murid-murid yang menonjol. Orang ini terkenal kecerdasannya, cerdas. Bahkan sampai ada yang menyebutkan saking cerdasnya orang ini, dia pernah berkhutbah tanpa menggunakan huruf ra. Jadi tidak ada di khutbahnya itu huruf ra. Saking fasihnya. Ada yang mengatakan karena dia tidak bisa mengucapkan huruf ra, jadi dia menggunakan bahasa menghilangkan huruf ra. Saking fasihnya, yakni memiliki kecerdasan yang lebih. Sebab atau asal muasal pertama dia menyimpang, ketika itu Al-Hasan Al-Basri sedang mengadakan majlis taklim di Kufah, di salah satu masjid Kufah, di salah satu tiang masjid. Beliau duduk di situ ngajar. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Wahai Al-Hasan, bagaimana pendapat atau pandangan Islam tentang orang yang terjatuh dalam dosa besar? Orang itu masih beriman tapi melakukan dosa besar. Bagaimana sikap Islam dalam menghadapi orang seperti ini?" Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Tahtal masyiah." Orang yang seperti ini itu tergantung kehendak Allah. Kalau dia mati dan belum bertaubat, maka itu kehendak Allah. Masih beriman dia, masih muwahhid, belum kafir. Nanti kalau dia meninggal belum taubat, maka kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya, diadab dulu sampai selesai dosanya. Atau kalau Allah berkehendak, langsung masuk ke dalam surga. Namun Wasil bin Atha ini enggak sependapat. Dia langsung berdiri dan mengatakan bahwasanya orang yang terjatuh dalam dosa besar kafir. Kafir, keluar dari Islam. Maka diingkari oleh Al-Hasan Al-Basri pendapat yang seperti itu. Akhirnya Wasil bin Atha pun pergi, langsung keluar dari majlisnya Al-Hasan. Dia menuju ke salah satu tiang masjid, kemudian taklim sendiri. Ya, taklim sendiri. Dan yang ikut pada taklimnya Wasil bin Atha ini juga orang-orang yang sependapat dengan Wasil bin Atha. Kemudian disitulah muncul kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu artinya kelompok yang berpisah. Mu'tazil itu artinya dalam bahasa Arab orang yang berpisah. Kenapa kelompok ini dikatakan Mu'tazilah? Karena pemimpinnya yaitu Wasil bin Atha itu berpisah dari majlisnya Al-Hasan. Dia memisahkan diri, tidak mau ikut dengan halaqahnya Al-Hasan. Karena dia tidak berpendapat seperti pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Maka dia sendiri kemudian memunculkan di situ prinsip-prinsip yang jelek. Sampai dikatakan oleh para ulama, Mu'tazilah itu memiliki 5 Pancasila. Memiliki 5 Pancasila. Anda ingat sebagiannya. Yang pertama, Tauhid. Mereka memiliki prinsip Tauhid. Namanya bagus ya toh. Tapi apa maksudnya Tauhid? Maksud Tauhid menurut orang Mu'tazilah adalah meniadakan sifat Allah. Allah itu tidak punya sifat. Bayangkan ya, sampai lancang mengatakan Allah tidak punya sifat. Kalau Allah tidak punya sifat, berarti Allah tidak ada. Ya kan? Sesemua yang ada itu pasti punya sifat. Jangankan makhluk hidup, batu saja punya sifat. Ya enggak? Keras ya toh, berat, itu kan sifatnya dia. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Kenapa kok bisa mereka mengatakan seperti ini? Karena kata mereka, kalau Allah itu punya sifat, berarti Allah itu banyak ya. Mereka tidak mikir, coba kalau kita ya, kita ini kan satu ya, saya misalnya, kan ada satu ya toh. Anda tidak ada duanya di dunia ya toh. Cuma ada satu. Dan saya punya banyak sifat. Sekarang, ketika saya punya banyak sifat, apakah saya banyak? Enggak, satu toh, ya toh. Saya bisa makan, satu sifat. Saya bisa minum, dua. Saya bisa tidur, tiga. Ya toh? Saya bisa jalan, empat. Dan masih banyak lagi sifat-sifat saya. Tapi saya tetap satu. Lah, mereka mengatakan Allah itu kalau dikatakan punya sifat, berarti Allah itu banyak. Dan kita tidak boleh mengatakan Allah banyak, itu syirik. Ya. Kita harus mengatakan Allah itu tunggal, satu. Apa maksudnya? Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Ini yang pertama. Ini sudah batil, kufur ini, keyakinan kufur. Yang kedua, termasuk Pancasila mereka adalah al-adl. Al-adl, keadilan. Nah, secara namanya mungkin bagus ya. Apa maksudnya keadilan di sini? Mereka mengatakannya dimaksud dengan adil di sini adalah boleh memberontak penguasa kalau zalim. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, meskipun masih muslim, masih sholat ya, tapi kalau semena-mena sama rakyat, mereka mengatakan wajib memberontak kepada penguasa ini. Tidak boleh taat sama dia, wajib digulingkan kekuasaannya. Ini berbahaya. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, mereka juga memiliki prinsip al-manzilah bainal manzilatain. Al-manzilah baina al-manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa maksudnya? Dan prinsip ini adalah prinsip yang ganjil ya. Prinsip ini hanya ada pada Mu'tazilah dan tidak ada pada kelompok-kelompok yang lain. Semua kelompok tidak punya dan tidak meyakini prinsip ini, tapi Mu'tazilah punya prinsip yang satu ini. Dan prinsip inilah yang pertama kali dimunculkan oleh Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Bagaimana itu? Katanya mereka, kalau ada orang yang beriman kemudian dia jatuh dalam dosa besar ya, jatuh dalam dosa besar, maka ada dua hukum. Hukum di dunia, hukum di akhirat. Kalau hukum di dunia, itu manzilah bainal manzilatain. Dia berada pada satu status di antara dua status. Bagaimana itu? Dia di antara status muslim dan kafir. Apakah dia muslim? Oh tidak. Apakah dia kafir? Tidak. Tapi apa? Pertengahan. Yo enggak muslim, yo enggak kafir. Nah itu. Ganjil. Prinsip kayak gini ganjil. Aneh. Ya toh? Orang itu iman dia kafir atau dia muslim. Ini enggak. Enggak muslim, yo enggak kafir di dunia. Ketika di akhirat, ketika orang ini sudah mati, langsung divonis kafir. Divonis kafir. Masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Prinsip yang keempat yang mereka miliki. Infadzul wa'id. Infadzu al-wa'id. Menunaikan janji atau menunaikan ancaman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam hambanya, berarti wajib bagi Allah untuk menjalankan ancaman tersebut. Jadi mereka yang ngatur Allah ya, mereka yang mengatur ngatur Allah. Loh, katanya Allah orang mencuri, apa namanya, orang yang membunuh itu harus kekal di neraka. Ya sudah, kalau dia membunuh meskipun dia masih muslim, wajib masuk neraka. Dalam keadaan secara kaidah syariat yang benar, ancaman itu tidak mesti terwujud. Ancaman tidak mesti terwujud. Al-wa'id la yalzam at-tanfidh, kata para ulama. Ancaman-ancaman dari Allah itu tidak mesti terwujud. Dan itu keyakinan ahlu sunnah. Ketika Allah mengancam hambanya, kalau kamu melakukan ini, maka kamu mendapatkan ancaman ini, ancaman ini, ancaman ini. Itu secara umum. Adapun person-personnya, itu tidak mesti. Terkadang ada orang yang melakukan itu, tetapi ketika dia meninggal, Allah mengampuninya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang Allah tidak mengampuni, diadab dulu. Tapi mereka orang-orang Mu'tazilah mewajibkan Allah. Wajib, enggak boleh gitu ya Allah. Harus diadab, enggak boleh diampuni. Nah, itu mereka orang Mu'tazilah mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang kelima, yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka memiliki prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Oh, kebalik. Tadi prinsip yang kedua apa? Adil, keadilan. Keadilan yang dimaksud itu adalah nafyul qadar. Nafyu al-qadar, meniadakan takdir. Yakni mereka memiliki prinsip tindakan hamba tidak ada kaitannya dengan takdir. Allah tidak mengetahui tindakan hamba sampai hamba melakukannya. Yakni prinsipnya sama dengan prinsipnya orang-orang Qadariyah. Jadi hamba kalau tidak melakukan apa-apa, Allah tidak tahu mau ngapain orang ini. Tapi kalau hamba itu sudah melakukan, baru Allah tahu. Itu namanya adil. Kata mereka adil. Prinsip yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka adalah wajib memberontak penguasa yang zalim. Ini adalah lima prinsip orang-orang Mu'tazilah. Lima Pancasilanya orang-orang Mu'tazilah. Barakallahu fiik. Maka dari sini dengan tegas kita mengatakan pemimpin Mu'tazilah Wasil bin Atha bukan termasuk salafu as-salih. Barakallahu fiik. Kalau salafu talih mungkin ya, pendahulu yang jelek mungkin. Tapi kalau salafus saleh, pendahulu yang baik tidak. Barakallahu. Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kalian. Jika seorang hamba memiliki sifat atau akhlak yang buruk, apakah ini keinginan Allah ataukah keinginan hawa nafsu dari orang itu sendiri? Baik. Hamba itu memiliki ikhtiar. Ya. Hamba itu memiliki pilihan. Ketika hamba itu melakukan sebuah amalan, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Apa maksudnya? Sekarang, ketika hamba itu melakukan sesuatu, apa yang menggerakkan dia melakukan sesuatu itu? Apa yang menggerakkan seorang hamba sehingga dia melakukannya? Hah? Apa yang menggerakkannya? Ikhtiarnya. Ya toh? Karena dia punya pilihan untuk melakukannya. Ah, pilihan inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan hamba dan Allah menciptakan ikhtiar pada hamba tersebut. Jadi hamba bisa memilih. Ketika hamba itu melakukan akhlak yang baik, itu pilihan hamba. Oleh karena itulah ada pahala. Hamba itu melakukan akhlak yang jelek, itu pilihan hamba. Oleh karena itulah ada dosa, ada hukuman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan hamba juga memiliki kehendak. Namun kehendak hamba tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Hamba pengin A, Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terwujud. Hamba tidak ingin A, tapi Allah menginginkannya, maka akan terwujud tanpa meniadakan keinginan dari hamba. Barakallahu. Jadi kalau dia melakukan akhlak yang buruk, ya karena hawa nafsunya, karena dia memiliki hawa nafsu dan memiliki kehendak-kehendak yang jelek, akhirnya dia melakukan kejelekan. Dan tentunya itu tidak bertentangan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah menyimpangkan jalan seseorang, itu karena keadilan dan rahmat dari Allah. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik hamba. Ketika Allah menahan hidayah, tidak memberi hidayah kepada orang lain, itu tidak menunjukkan Allah itu zalim. Paham ya? Sama kayak kita misalnya ya. Kita punya harta. Kita ngasih fulan tapi enggak ngasih yang lain. Apakah dikatakan kita pelit? Ya enggak. Kenapa? Harta milik kita kok. Terserah kita mau apakan. Ini kalau makhluk. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu milik Allah, bukan milik makhluk. Ketika Allah mengatakan, kamu jadi orang baik, punya akhlak yang baik, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Kenikmatan, bersyukur. Hendaknya dia bersyukur. Allah Ta'ala tidak memberikan akhlak yang baik kepada orang lain, maka itu adalah keadilan dan hikmah dari Allah tanpa meniadakan kehendak dari hamba tersebut. Hamba itu memiliki kehendak. Memiliki kehendak. Rasulullah SAW mengatakan, فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Masing-masing hamba itu akan dimudahkan sesuai dengan jalan dia diciptakan. Kalau dia diciptakan dan nantinya masuk surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga, dan memang dia berkehendak untuk melakukan itu. Dan kalau memang dia ujungnya adalah neraka, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya untuk masuk ke dalam neraka, dan memang dia berkehendak untuk melakukan amalan penduduk neraka. Wal'ayyadu billah. Maka kita tidak bisa merasa aman. Ya, jangan sampai kita merasa aman, hendaknya kita banyak meminta kepada Allah taufik, hidayah dan keistiqomahan. Pada saat ini muncul beberapa kelompok yang mengaku salafi seperti Al-Irsyad, Radio Rojak dan Sururi. Apakah mereka termasuk salafi atau ahlu sunnah wal jamaah? Tayyib. Prinsip salafi adalah mengikuti syariat Allah, Rasulnya, dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan menerapkan prinsip-prinsip Islam pokok-pokok Islam, keyakinan-keyakinan Islam. Barang siapa yang menentang keyakinan-keyakinan ini, maka bukan termasuk salafi. Ini kaidah. Jadikan kaidah dan jadikan itu sebagai patokan inti kita. Orang itu dikatakan ahlu sunnah, dikatakan salafi, kalau dia menjalankan Al-Quran, menjalankan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat dan mengikuti petunjuk para ulama. Mengikuti petunjuk para ulama. Barang siapa yang tidak melakukannya, menentang Al-Quran atau sebagiannya, menentang sunnah atau sebagiannya, tidak berpemahaman seperti pemahaman para sahabat, atau menentang nasihat para ulama, maka itu bukan termasuk ahli sunnah, bukan termasuk salafi, siapapun dia. Siapapun dia. Misal, ahli sunnah memiliki prinsip menghormati para ulama. Orang-orang yang membawa ilmu dihormati, tidak dicela, karena mereka memiliki ilmu, mereka membawa kebenaran. Kita mengikuti mereka karena mereka memiliki kebenaran. Maka barang siapa yang tidak hormat kepada para ulama, tidak mengikuti jalannya para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, maka bukan termasuk ahlu sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang-orang yang memegang urusan kalian. Orang-orang yang memegang urusan kita ada dua. Yang pertama, penguasa. Yang kedua, para ulama. Penguasa itu memegang urusan dunia kita. Ulama itu memegang urusan agama kita. Kita wajib untuk mentaati keduanya. Mentaati penguasa dan mentaati ulama. Barang siapa yang tidak mau taat kepada para ulama yang membawa kebenaran, tidak mau taat kepada para penguasa, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk juga dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah, prinsip salafi, prinsip Allah dan Rasulnya, mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat, menghormati mereka, tidak mencela mereka, dan mengetahui akan keutamaan mereka dan menyebarkan keutamaan mereka, serta mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Maka barang siapa yang mencela para sahabat, tidak menghormati para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka, maka bukan termasuk ahlus sunnah, bukan termasuk salafi. Jadi kaidahnya paten. Tinggal kita lihat, orang ini mengaku salafi, tapi dilihat bagaimana tindak tanduk dia, bagaimana prinsip dia, bagaimana penerapan dia. Kita jangan tertipu dengan kitab yang mereka ajarkan. Oh, kitabnya sama kok, ulamanya juga sama. Lihat pemahaman dia, lihat pemahaman dia, bagaimana cara dia memahami kitab itu, bagaimana cara dia mengamalkan kitab itu, dan bagaimana cara dia mendoktrin umat dengan pemahamannya. Akan ketahuan yang namanya kebenaran itu sudah nampak, yang namanya kebatilan itu sudah dibedakan dari kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran sudah disampaikan dan sudah jelas, tinggal kita ukur. Oh, ini enggak sesuai dengan dakwahnya Rasul, enggak sesuai dengan dakwahnya para anbiya wal mursalin, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah itu melarang yang namanya ikhtilat, campur baur laki dan perempuan. Lah kok ada orang itu berdakwah dengan cara ikhtilat? Ya, dakwah di depan perempuan tanpa hijab, bahkan mengajak bicara mereka, interaksi dengan mereka, nah, ini bukan termasuk ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah melarang yang namanya gambar, melarang yang namanya foto atau semisalnya. Tidak boleh, karena itu makhluk hidup dan termasuk gambar apa yang bernyawa, dan ada ancamannya. Barang siapa yang dia menggambar makhluk yang bernyawa, maka nanti dari kiamat akan diminta oleh Allah untuk menghidupkannya. Ini ancaman sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ada orang itu berdakwah dengan cara seperti itu, maka bukan termasuk ahlu sunnah, bukan termasuk salafi. Intinya kaidah yang paten, yang baku, yang harus kita pegangi, prinsip salafi itu adalah prinsip Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Ya, kalau ada orang itu menyelisihi prinsip-prinsip tersebut, maka bukan termasuk ahlu sunnah, bukan termasuk salafi, siapapun dia dan dimanapun dia. Barakallahu fikum. Jadi yang kita lihat adalah kenyataan dan sepak terjangnya, bukan semata-mata pengakuan. Kalau sekedar ngaku, iya, semuanya ngaku salafi. Orang yang paling bobrok sekalipun mengatakan saya salafi, ahli sunnah, mengikuti Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Tapi enggak semuanya yang mengaku itu mewujudkan pengakuannya. Pepatah Arab pernah mengatakan, kullun yadda'i waslan bilailah, wa laila lam tuqirru lahum bidaka. Masing-masing orang mengaku cinta dengan si Laila, tapi Laila tidak mengakui kecintaan mereka. Masing-masing orang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta sunnah, tapi enggak semua orang mewujudkan kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sunnah nabinya. Masing-masing orang mengaku ahlu sunnah, mengikuti sunnah. Masing-masing orang mengaku salafi, mengikuti ajaran para sahabat. Semua orang ngaku, tapi enggak semuanya, mewujudkannya dengan bentuk praktek dan amalan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu prinsipnya jelas, terwujud pada ucapan pengakuan mereka dan terwujud pada amaliyah praktek mereka. Adapun orang-orang yang hanya semata-mata ucapan dan pengakuan, maka tidak dianggap. Yang dianggap itu adalah bagaimana buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya, datangkan prakteknya, bagaimana amalannya, bagaimana sepak terjangnya. In kuntum shadiqin, kalau kita jujur dalam pengakuan kita. Barakallahu fikum. Sudah kan? Tinggal sedikit. Ya. Yakfi insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.